الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب المال الصالح للمرء الصالح باب harta yang baik, harta yang saleh untuk seseorang yang saleh, malnya, hartanya saleh untuk seseorang yang saleh. Qala haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Muqri termasuk Imam Ahli Qira'ah, juga termasuk dari kalangan ulama yang disebut dengan Abadilah, seorang imam, para imam ahli hadis yang bernama Abdullah. Ada beberapa orang dikarenakan masyhurnya mereka sehingga disebut dengan Abadilah, beberapa Abdullah. Di antaranya ialah Abdullah bin Yazid al-Muqri ini. Juga Abdullah ibn al-Mubarak. Juga Abdullah ibn Wahb. Nah, disebut dengan Al-Abadilah. Qala haddathana Musa ibn Ulay. Qala sami'tu abi yaqul. Bapaknya namanya Ulay ibn Rabah. Ulay ibn Rabah. Dan dia tidak suka disebut dengan Ulay. Senangnya disebut dengan Ali. Kalau Ulay itu bentuk tafsirnya Ali. Aliyun Ulayyun. Namanya dia Ulay. Ali kecil gitu. Yang apa? Dia senangnya dipanggil dengan Ali. Itu namanya dia, Ulay ibn Rabah. Yaqul, dia mengatakan, sami'tu Amr ibn al-As. Qala, saya pernah mendengar Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sahabiyun jalil, Amr ibn As, memiliki putra yang namanya Abdullah ibn Amr ibn As, dan jarak usia antara dia dengan putranya hanya 11 tahun. 10-11 tahun. Nah, barakallahu. Jadi kayaknya masih muda, sangat muda melahirkan anak istrinya, dan dia umurnya masih muda ketika itu. Amr bin Auf ini termasuk salah seseorang umara, seseorang amir yang ditunjuk untuk wilayah Iskandaria di Mesir. Khusus wilayah Iskandaria. Naam, ada Amr ibn al-As. Qala ba'atha ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengutus seseorang kepada aku. Fa'amarani an akhudha alayya siyabi wa silahi. Fa'amarani, maka Rasul memerintahkan aku, an akhudha alayya, untuk aku mengambil, membawa siyabi wa silahi, pakaianku dan senjataku. Terus supaya saya persiapan, mempersiapkan baju, mempersiapkan senjata. Summa ati, kemudian aku datangi beliau. Fafa'altu, maka saya laksanakan. Saya persiapkan pakaianku, saya persiapkan senjataku. Fa'ataitu, lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatawadda, dalam keadaan beliau sedang berwudu. Fasa'ata ilayya al-basar, lalu beliau mengangkat pandangannya kepada aku. Summa taqa'a, kemudian beliau menunduk. Lagi wudu, datang Abu bin Auf, mengangkat pandangannya kepada Amr bin Auf. Terus menunduk setelah itu. Summa qala, kemudian beliau berkata setelah itu, ya Amr, wahai Amr ibn Auf, inni uridu an ab'athaka, sesungguhnya aku ingin mengutusmu, ala jaisin, untuk memimpin sebuah pasukan perang. Fayaghnimaka Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan ghanimah untukmu. Artinya, saya utus kamu sebagai pemimpin pasukan perang, yang mana dalam pertempuran nanti kamu tuh menang. Selamat pulang membawa ghanimah. Wa az'afu laka za'batan minal mal. Wa az'afu, dan saya berikan untukmu za'batan minal mal, sejumlah harta salihah, yang saleh insyaallah. Harta yang saleh, harta yang baik. Qultu, maka saya berkata, kata Amr bin Auf, inni lam uslim raghbatan fil mal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak masuk Islam karena kepingin harta. Lam uslim, saya tidak masuk Islam ini raghbatan fil Islam karena kepingin harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam, saya masuk Islam itu karena mencintai Islam ini, bukan karena harta, bukan mengharapkan harta benda. Namun saya masuk Islam karena mencintai Islam. Fakuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak mau dikasih harta sama Rasul. Saya diutus siap diangkat sebagai panglima perang, siap. Disuruh maju ke medan tempur, siap. Dikasih harta, tidak perlu. Saya masuk Islam bukan dalam rangka untuk mendapatkan harta itu. Tapi saya masuk Islam dalam rangka untuk senang dengan Islam dan kepingin bersama dengan Rasulullah selalu. Begitu. Menolaknya halus. Fakala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berkata, ya Amr. Wahai Amr ibn al-'As. Ni'mal malu salih. Sebaik-baik harta yang saleh lil mar'i saleh, untuk laki-laki seseorang yang saleh. Itu harta yang terbaik. Hartanya bagus, malun saleh, diperuntukkan untuk orang yang saleh. Itu nikmat. Sebaik-baik harta. Hadis ini karantina azzakumullah isnaduhu sahih. Sanadnya sahih dikarenakan semua perawi-perawinya thiqat, terpercaya. 6. Hadis ini cukup jelas untuk menerangkan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab al-malu salih lil mar'i salih. Bab harta yang salih untuk seseorang yang salih. Dikatakan sama Rasul, ni'mah, sebaik-baik harta. Sebaik-baik harta yang saleh untuk laki-laki yang saleh. Karena fitnah azzakumullah, yang namanya al-mal, itu termasuk rizqun minallah. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini Allah berikan kepada semua hamba-hambanya, semua makhluknya. Baik yang muslim ataupun yang kafir. Baik yang muslim atau yang kafir. Orang kafir dikasih rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muslim pun juga dikasih rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bedanya, kalau untuk orang-orang yang kafir, hartanya atau rezekinya sifatnya duniawi semata. Tetapi kalau untuk kaum muslimin, itu rezekinya harta yang sifatnya duniawi, juga yang sifatnya ukhrawi. Kenikmatan duniawiyah, kenikmatan ukhrawiyah. Kalau kafir, duniawiyah semata. Beda. Juga yang membedakan poin yang kedua, ya Farnamtina Azzaqumullah, kalau orang kafir tidak peduli hartanya halal atau haram. Ia mending harta. Sementara untuk kaum muslimin, mereka harus memperhatikan yang namanya salahul mal, kesalihan harta. Tidak bisa kaum muslimin asal mendapatkan harta, kemudian ia menerjang segala cara. Tidak boleh. Tidak boleh, ya kawan. Dalam Islam, itu harus betul-betul mencari harta dengan cara yang halal. Dengan cara yang benar. Sehingga harta yang dihasilkan pun dikatakan sebagai malun saleh. Diterangkan oleh para ulama, malun saleh, harta itu dikatakan sebagai harta yang saleh, kalau cara mencarinya benar, sesuai dengan syar'i, mubah. Kemudian dibelanjakan juga untuk perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Itu malun saleh. 6. Terbalik ya. Nyarinya halal, dibuangnya juga pada perkara yang halal. Dibelanjakan pada perkara yang halal. Itu malun saleh. Kaum muslimin diminta untuk mencari harta yang seperti ini. Fa'ajmilu fi talab, kata Rasul. Hendalah kalian memperbagus dalam mencari rezeki. Jamil setelah. Sehingga harus mencari rezeki, mencari harta. Min awjuhil kasbil halal. dari cara-cara usaha yang halal. Setelah itu, ketika antum sudah mendapatkan harta yang halal, harta tadi antum peruntukkan untuk dibelanjakan dalam perkara yang halal juga atau yang syar'i juga. Maka baru dikatakan sebagai malun soleh, harta yang soleh. Nah, ini seharusnya. Harta yang seperti ini, hanantina azzakumullah, ini juga terkadang ada di tangan kaum muslimin secara umum, terkadang pula ada di tangan orang-orang muslim yang salihin. Kalau ada di tangan kaum muslimin secara umum, tidak menjamin harta itu selalu soleh. Dikarenakan mungkin kejahilannya, atau mungkin karena hawa nafsunya, atau dikarenakan syahwatnya, atau yang semisalnya, kaum muslimin yang umum tadi ini mempergunakan harta yang halal untuk perkara-perkara yang jelek. Sehingga kesolehan hartanya kurang. Tetapi kalau harta yang soleh tadi nyarinya halal, kemudian diperuntukkan untuk harta atau perkara yang halal, itu ada di tangan almar'u soleh, laki-laki yang soleh, fani himmahu. Maka itulah harta yang terbaik. Terang ya, itu yang terbaik. Dan itulah yang diinginkan dalam riwayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Ini betul-betul saringannya ketat ini. Dari mulai harta yang secara umum, ada yang halal yang haram, disaring, yang halal-halal saja, saring lagi, khusus untuk orang-orang yang salihin. Barakallahu fiik. Ini dikatakan fani'in mahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mutafakun alaih, Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda tentang harta ini, inna hadzal mal hulwatun, sesungguhnya harta ini manis. Hulwah, hilu, manis, sehingga orang semuanya senang. Iya, ada yang gak senang harta? Ada yang gak senang harta? Ada gak? Semuanya senang. Kan gitu ya, kenapa? Manis, kata Rasul. Inna hadzal mal hulwun, harta ini manis. Belum mengatakan setelah itu, man akhadahu bi haqqih wa wada'ahu fi haqqih fa ni'mal ma'unah wa in akhadahu bi ghairi haqqih kana kalladhi ya'kul wa la yashba' aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mengatakan harta ini manis, maka barang siapa yang mengambil harta ini dengan haknya, kemudian dia menaruh harta ini pada haknya, fani'mal ma'unah, maka harta itu sebaik-baik ma'unah, pertolongan, bantuan, anugerah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ketentuan ya ikhwan. Akhazahu bihaqqih, dia mengambil harta itu dengan haknya, mencarinya dari yang halal, dari yang syar'i. Diletakkan, dibelanjakan pada haknya, perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Ini dikatakan apa? Ni'mal ma'unah, sebaik-baik nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dikatakan dalam riwayat tadi, ni'mal malu salih lil mar'i salih, sebaik-baik harta yang salih untuk laki-laki yang salih. Namun kata Rasul, barang siapa yang mengambilnya bukan dengan haknya, diambil dengan cara yang haram, dengan semua cara, dengan cara riba, dengan cara menipu, dengan cara apa namanya, mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara apapun yang diberi haknya, bukan pada haknya, caranya haram, katanya Rasulullah Maka orang seperti itu layaknya orang yang makan terus tidak pernah kenyang. Kalladzi ya'kul wa la yashba', diumpamakan seperti seseorang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Naam. Barakallahu fiik. Sehingga harta yang seperti ini ya kepada kalian segini mal-mal. Kenapa kau dikhususkan orang yang soleh? Dikarenakan orang yang soleh bisa menggunakan harta pasti untuk perkara-perkara yang benar. Wabahu fi haqqih, diletakkan pada haknya. Juga rezeki yang melimpah, bukan kemudian muncul kesombongannya atau muncul takaburnya atau muncul ujubnya. Tengah? Laki-laki yang soleh ketika dikasih rezeki yang melimpah, banyak syukurnya, mensyukuri nikmat harta tadi, banyak infaknya, banyak sedekahnya, menunaikan kewajiban zakatnya, membantu sesama dari kalangan kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, para aramil, janda-janda tua dan semisalnya, ingat sesama. Begitu, menggunakan harta tadi untuk perkara yang baik, syukur nikmat atas harta, itu laki-laki yang soleh. Tapi kalau harta itu di tangan laki-laki yang soleh, almar'u soleh, laki-laki yang soleh yang bukan soleh, maka akan dipergunakan untuk menghancurkan agama dia sendiri, dihancurkan untuk menghancurkan agamanya orang lain, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Taala atau perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Nah, harta seperti inilah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Taala. Tamam? Harta seperti inilah yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan surganya Allah Taala. Barakallahu fi. Nah, di zaman sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan riwayat ini, ni'mal mal salih lil mar'i salih, setengah mati. Sampai banyak orang yang mengatakan, jangankan harta yang halal, Ustaz. Yang haram saja setengah mati nyarinya. Nah, kita katakan siapa bilang. Nah, kalau yang kamu inginkan hartanya itu triliunan atau balonan begitu ya, mungkin. Tapi kalau harta yang dicari seadanya, banyak yang mesti halal. Benar? Jual madu, hasilnya halal. Jual macun, hasilnya halal. Ya, jual minyak wangi, hasilnya halal. Jual buku, jual kitab, banyak perkara-perkara yang halal. Amam 1000. 2000, 3000 dikumpul dikit-dikit-dikit halal. Yang dicari bukan banyaknya, bukan kasoh, bukan kuantitas, tapi kualitas hartanya harus malu soleh. Ini baru pertama ini. Setengah mati katanya orang sekarang. Dapat yang satu ini untuk meletakkannya kepada perkara yang soleh pun tidak banyak orang yang punya seperti itu ya, Ikhwan. Banyak orang yang dikasih harta, tapi digunakan yang aneh-aneh. Umumnya orang yang hartanya banyak itu neko-neko. Nah, karena punya kemampuan. Punya kemampuan harta. Mau ini bisa, mau itu bisa. Mau yang itu, gak ada masalah. Ini no problem. Sehingga itu diletakkan di perkara yang tepat, setengah mati zaman sekarang ini. Barakallahu. Tempat-tempat maksiat itu rata-rata didatangi orang yang berduit atau orang yang kemengembis. Yang gak turun sama yang kaya. Tapi umumnya demikian. Allahumma'alaikum. Harus harta yang soleh dan orang yang soleh. Upayakan yang satu ini, sehingga harta itu menjadi ma'unah sebagai anugerah yang besar bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Dari hadis ini menunjukkan, ikhwanatina azzakumullah, seseorang yang ikut berperang jihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i, kemudian dia dikasih harta ghanimah oleh panglima perang, oleh penguasanya, maka harta itu adalah harta yang soleh. Ya, harta yang soleh. Harta yang halal. Sebab riwayat ini berkaitan dengan masalah ghanimah yang bakal dikasihkan kepada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Ditolak sama Amr bin As, diterangkan sama Rasul. Wahai Amr, ni'mal malu salih li rajuli salih. Harta ghanimah itu, harta yang salih, dikasihkan kepada orang seperti Amr ibn As, sahabiyul jalil, orang yang salih. Ni'mah itu. Jangan kamu tolak. Jangan kamu tolak. Barakallahu fi. Tentunya ya orang bina azakumullah di sini, niatannya itu jihad. Untuk mendapatkan pahala jihad dari Allah Taala, ghanimahnya sampingan saja. Kapas perang, kalau kafirkan menang kaum muslimin, meraih ghanimah yang sangat banyak, kamu mendapatkan jatah ghanimahnya, kamu terima. Rizqun halal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Rezekiku ini, kata Rasul, dijadikan di bawah kilatan tombakku. Yani ketika perang mendapatkan ghanimah, kalau Rasul mendapatkan as-safi, harta as-safi khusus yang beliau ambil sebelum ghanimah dibagi, kemudian khumus, kemudian ghanimah, dapat. Itu rezekinya Rasulullah, halal atau ibadah, bagus itu. Maka jangan ditolak, apalagi kalau yang mendapatkannya itu rajulun saleh, laki-laki yang saleh. Fani'mal ma'unah. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita cepatnya para sahabat dalam mentaati perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma untuk mempersiapkan baju dan senjatanya, kemudian datang kepada beliau, langsung dikerjakan. Tidak pakai rabiku. Lewat apa kok? Disuruh siap-siapnya, apa namanya, pakaian segala ini. Bawa senjata lagi. Ada apa ini? Tidak pakai ada apa. Ini Rasul yang memerintahkan. Ta'atul Rasul wajibah. Mentaati Rasul wajib. Perintahnya Rasul harus dikerjakan. Langsung dikerjakan sama Amr bin As. Dengan tawa, paham. Untuk apa ini? Yang dia pikir perintahnya Rasul harus wajib dikerjakan. Itu namanya ta'atul Rasul. Dalam urusan yang seperti ini, ditaati oleh para sahabat. Apalagi, dalam urusan jin, urusan keagamaan, perkara prinsip agama, perkara hukum-hukum agama, lebih lagi harus taati Rasulullah itu. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil, dan yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Nah, dan kewajiban taat kepada Rasul disebutkan dalam sekian banyak ayat, sekitar 30 sekian ayat, semuanya memerintahkan kita untuk taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah. Nah. Hadis ini khonamtina azzaakumullah menunjukkan kepada kita faedah yang lain. Bahwasanya urusan jihad itu di tangan penguasa. Urusan jihad fi sabilillah di tangan penguasa. Ini diantara ketentuan syar'inya sebuah jihad. Yang namanya jihad tahta rayatil umara, di bawah bendera para penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, al-imamu junnatun, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya kan, insyaallah. Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Yang namanya imam, penguasa di junnah, tameng, perisai, yuqatalu min waraihi, musuh diperangi, di belakangnya penguasa. Katanya para ulama, ini menunjukkan yang namanya jihad melawan musuh, qitalul adu, perang melawan musuh-musuh agama, jihad dikatakan syar'i, itu kalau di belakangnya penguasa dengan benderanya para penguasa muslim. Ini pun nampak dalam riwayat ini. Yang memerintahkan fulan berangkat, fulan jadi panglima, kamu pasukan ini, kamu pasukan itu, berangkat ke tempat sana, ke tempat sini, misi ini, misi itu. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, seorang rasul, sekaligus seorang kepala negara ketika itu. Penguasa ya ikhwan. Nah sembarangan yang namanya urusan jihad. Ada ketentuan-ketentuan syar'inya. Barakallahu fi. Juga dari sini pula ya khanatina azakumullah, yang namanya jihad membutuhkan yang namanya uddah, persiapan. Lihat di sini, Rasul memerintahkan Amr ibn al-As mempersiapkan pakaiannya dan senjatanya. Persiapan senjata, persiapan kebutuhan sehari-harinya masing-masing pasukan disiapkan. Tidak kemudian tanpa persiapan bawa batu melempar musuh. Tidak, harus dengan ketentuan seperti ini, persiapan pakaian-pakaiannya, persiapan senjatanya. Dan itu sesuai dengan ayat Allah Taala dalam At-Taubah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribadil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan untuk menghadapi mereka musuh-musuh agama, mastata'tum min quwwah, yang semampu kalian dari kekuatan. Persiapkan, a'iddu, kata Allah, hukumnya wajib. Persiapkan semampu kalian dari kekuatan yang kamu mampu untuk melawan mereka. Jika mempersiapkan ribatul khail, ikatan-ikatan kuda, pasukan-pasukan berkuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan itu kamu bikin takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Irhad yang syar'i. Paham? Menteror musuh, menakut-nakuti musuh dengan cara seperti ini. Ada uddah, ada i'dad wa uddah. Paham? Ada yang mengatakan hujadun wa adad. Persiapan dan jumlah personel diperhitungkan dalam jihad yang syar'i. Senjata diperhitungkan dalam jihad yang syar'i. Persiapan pasukan diperhitungkan dalam jihad yang syar'i. Logistik diperhitungkan dalam jihad yang syar'i. Yang namanya medis diperhitungkan dalam jihad yang syar'i. Yang namanya strategi dan teknik perang juga diperhitungkan dalam jihad yang syar'i. Doa urusannya. Panjang dan lebar urusan jihad syar'i itu. Harus dibawa bendera penguasa. Harus kemudian persiapan pasukannya lengkap. Jumlah personel jelas. Kemudian senjatanya jelas. Persiapan pribadi pasukan jelas. Kemudian senjatanya jelas. Kemudian logistiknya jelas. Kemudian medisnya juga jelas. Kemudian berperang menggunakan strategi tempur yang jitu. Sesuai dengan kondisi musuh, kondisi daerah. Dan misalnya Rasul mengatakan, al-harbu khida'ah. Yang namanya perang, itu adu strategi. Yang namanya perang, itu khida'ah di budaya. Begitu ya, kawan. Ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian perhatikan kekuatan musuh. Kira-kira muslimin mampu apa tidak menghadapi musuh. Kemudian mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Kira-kira kalau maju, bagaimana madaratnya, bagaimana maslahatnya. Kalau besar maslahatnya, sedikit madaratnya, maka maju. Itu pun ada barang musuh yang disikat. Yang disikat adalah kaum kufar, yang harbiyun, yang memerangi kaum muslimin dari kalangan Yahud dan Nasara, wal musyrikin. Juga di medan jihad. Bukan di kafe-kafe, bukan di pantai kute, bukan di pantai tanur. Tempatnya turis-turis itu berjemur diri. Bukan di sana tempatnya. Di front jihad kita tidak yang syar'i. Banyak ketentuannya. Banyak wajibnya. Sehingga tidak sembarangan. Kemudian kita berteriak jihad, jihad, jihad. Di mana? Di Palestina. si Adoi. Katanya. Nah, oleh karena itulah para ulama kita tidak mudah untuk menyatakan yang namanya jihad. Resolusi jihad tidak mudah dikumandangkan. Harus ada ketentuan-ketentuannya. Ada pun yang namanya nusrah, membantu diri sendiri, membela diri sendiri, atau membela secara kaum muslimin, hukumnya wajib setiap saat. Unsur akhaka waliban aw mazluma, kata Rasul. Bela, tolong saudara kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Itu. Dan jika membela diri, disyariatkan. Man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk membela dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk membela hartanya, maka dia syahid. Disyariatkan. Tapi bukan namanya jihad. Barakallahu fi. Ada wa'alaikum insyaAllah. Barakallahu fi. Kami. Baik. Ini bekal. Supaya antum tidak gampang digoyang oleh apa namanya teriakan orang-orang berteriak. Harus pakai ilmu. Harus pakai apa namanya dalil, kajian ilmiah. Harus bertindak. Nah, yang tadi diterangkan apa tadi? Beda pahalanya. Beda pahalanya. Nusrah pahalanya sendiri. Jihad lebih afdal daripada nusrah. Lain-lain. Ini ketentuannya sendiri. Ini yang namanya nusrah gak pakai penguasa, wala gak pakai segala macam. Bela saja. Bela saja. Tidak ada ketentuan tadi, tidak ada. Barakallahu fi. Nusrah wajibah. Wajib semua keadaan. Yang namanya jihad wajib kifayat dengan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fi. Juga dalam riwayat ini, khanamtina azzakumullah. Diperbolehkan bagi panglima atau bagi penguasa untuk memberikan komisi khusus untuk prajurit khusus yang ditugaskan untuk misi khusus. Diperbolehkan. Itu namanya nafl. Di dalam ilmu jihad, sama ilmu nafl ya. Dalam ilmu bab kitabul jihad, harta yang semacam ini disebut dengan harta nafl. Namanya anfal. Nafl. Itu harta khusus yang diperuntukkan untuk pasukan-pasukan khusus atau orang-orang khusus yang dikasihkan secara khusus oleh panglima untuk tugas khusus, untuk orang khusus. Ini selain ghanimah. Ketika nanti pasukan kaum muslimin menang dan mendapatkan ghanimah yang banyak, orang tadi sebelum dibaginya ghanimah, dikasih dulu yang dijanjikan oleh panglima ini. Bonusnya ini, diambilkan dulu. Ini nafalmu. Gitu. Kemudian jatah ghanimahnya juga dapat. Juga dalam Islam, alhamdulillah, ketika perang melawan kaum kufar, seorang muslim yang berhasil membunuh seorang yang kafir, maka segala sesuatu yang dibawa oleh orang kafir tadi milik dia. Senjatanya milik dia. Di badan dia kok ada yang aneh-aneh, jam tangan, ada apa begitu, itu sebenarnya milik dia. Tidak dimasukkan dalam harta ghanimah. Itu dalam ilmu jihad, dalam kitab jihad namanya harta salib. Salib. Sin, lam, ba, salbun. Khusus ini. Ini nyemangati. Saya. Semakin banyak yang kamu bunuh, semakin banyak yang kamu dapatkan dari orang tadi. Kalau dia bawa sesuatu. Ini gak bawa popo, ya gak ada popo. Kan gitu. Ini orang pasukan perangkan begitu. Ada yang kadang kosongan aja, gak apa-apa, hanya senjata begini. Kamu bunuh dia, share. Senjatanya untuk kamu. Ada juga yang bawa aneh-aneh. Kan gitu. Saya kamu bunuh dia, untuk kamu. Karena tahu-tahu dia membawa permatanya, emas, perak, segala macam untuk kamu. Gitu. Salib. Kalau kamu termasuk kopatus, sama, dapat nafal. Dapat salib, dapat nafal. Dikasih ghanimah lagi. Masya Allah. Ada ketentuan-ketentuannya. Nusrah tidak ada yang begini ini. semuanya lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Jangan tambah wanina. Juga dalam riwayat ini, khonamtina azzakumullah menunjukkan. Tamam. Ayatun nubuah. Tanda-tanda kenabian. Dari sisi mana ini? Dari sisi Rasulullah s.a.w. sudah memberikan kabar gembira kemenangan kepada Amr ibn al-As sebelum dia berperang. Katanya Rasulullah, ya Amr, inni uridu an ab'asaka ala jaisin fayaghnimaka Allah. Wahai Amr, aku ingin mengutus kamu pada sebuah pasukan yang Allah akan kasih kau ghanimah. Kalau pulang bawa ghanimah, itu artinya dia selamat. Artinya dia menang. Pulang bawa ghanimah. Yang namanya orang perang, cuma dua pilihan. Mati atau selamat. Kan gitu ya? Mati atau selamat. Mati, dua kemungkinan. Mati syahid atau mati sangit. Ya gitu. Karena mati syahid kita tahu ini harus lillahi ta'ala ya. Perangnya lillahi ta'ala. Kalau perangnya karena asofiyah, fanatisme golongan, negara atau semisalnya, atau karena hamiyah, jahiliyah, amarah jahiliyah, atau karena hal yang lainnya, bukan mati syahid. Tapi yang mati syahid yang man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, kata Rasul. Yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah itu yang tertinggi. Meninggikan kalimat Islam, menjayakan Islam, itu yang mati syahid. Dan kita nggak tahu orang yang memiliki niat demikian. Yang selamat juga dua kemungkinan. Dapat ghanimah atau tidak dapat ghanimah. Tapi gitu. Ada orang yang selamat karena melarikan diri. Melayu deh. Atau dikarenakan kaum muslimin tidak kuat untuk menghadapi musuh yang ada, mundur. Teratur. Sehingga tidak mendapatkan ghanimah. Selamat, tapi tidak mendapatkan yang namanya ghanimah. Yang kedua, selamat dan dapat ghanimah. Itu kemenangan namanya. Paham ya? Menang lawan kaum kufar, wah dia selamat bawa ghanimah. Sehingga kalimat ini, fayaghnimaka Allah, menunjukkan apa? Amr ibn al-As pulang dengan selamat, pulang membawa ghanimah, pulang membawa kemenangan. Itu namanya ayat nubuwah. Tidak mungkin dan tidak bisa menyatakan demikian kecuali seorang nabi. Diberitakan langsung oleh Allah Taala kepada beliau. Ini sebelum perang lagi. Mau diutus ini. Wahai Amr, kamu mau saya utus sebagai panglima perang sebuah pasukan, nanti kamu bakal menang. Itu jaminan mutu. Kalau Rasul mengatakan menang, menang. Jelas ya. Apa kemudian menang, tenang aja, laya-laya, menang-menang. Tidak. Harus ada ikhtiar. Jelas. Upaya, ikhtiar. Sungguh-sungguh, strategi dan segala berjalan. Nah, nanti akan terbukti kemenangan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu. Pasti akan menang. Karena Rasul enggak pernah dusta. Qadiyul masjub la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Juga di sini menunjukkan pula ya qanam tina azakumullah ikhlas fi sahabat. Keikhlasan yang ada di kalangan para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Betul-betul dalam beramal mereka mukhlis ikhlas ya ikhwan. Bayangkan Rasul sendiri yang menawarkan harta. Ghanimah. Ditolak alus. Mengatakan ya Rasulullah saya masuk Islam. Bukan karena kepingin dapat harta. Saya masuk Islam dikarenakan saya cinta kepada Islam. Dan supaya saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan ya ikhwan. Tidak kepingin harta. Namun, walaupun demikian, tetap yang namanya al-mal saleh, harta yang saleh, bisa diambil, dicari, tamam? Tapi dipergunakan untuk perkara yang saleh pula. Ni'mal malu saleh lirrajulis saleh. Sehingga jangan kemudian karena alasan ikhlas, tidak, Anda tidak mau apa-apa saja. La mal wala isyik. Iki soleh ini, harta halal, taiban ini. Dan. Ini cukup, ini dari panglima, dari penguasa untuk kamu. Dan. Kamu mangan apa? Allahu a'lam bishawab. Ayo apa yurani? Jangan dikarenakan apa namanya alasan ikhlas kemudian menolak perkara yang halal. Dalam bentuk keikhlasan kamu lillahi tabaraka wa ta'ala ketika mendapatkan harta yang saleh, kamu terima dan kamu belanjakan untuk perkara yang saleh pula. Ni'mal mal saleh lil mar'i saleh. Nah. Di sini pula kanum bin azakumullah bisa kita ambil faedah. Bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam Islam pada masa itu memiliki dua niatan. Awalnya memiliki dua niatannya, ujung-ujungnya nanti satu niatnya. Sebagian mereka yang berantinan, jazakumullah, masuk ke dalam Islam itu dikarenakan niatnya awalnya dunia. Awalnya dunia. Tapi setelah itu menjadi sangat cinta kepada Islam, sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Contohnya, seseorang kepala suku, paham, yang diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW, kemudian dia diberi al-ghanam baina jabalain, dikasih yang namanya kambing yang ada di antara dua gunung. Ini gunung. Di antaranya itu, lembahnya itu, full kambing. Untuk kamu semua. Kalau kabeh sama Rasul. Untuk satu orang ini yang termasuk kepala suku, kepala kabilah. Masuk Islam dia. Awalnya masuk Islamnya dikarenakan kambing. Lain aja boleh. Kambing yang sangat banyak itu. Tetapi setelah itu karena binaan jazakumullah menjadi orang yang paling cinta dengan Islam. Dia mengatakan dulu agama yang paling aku benci ialah Islam. Sekarang agama yang paling aku cintai ialah Islam. Dulu orang yang paling aku benci itu kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang orang yang paling aku cintai ialah engkau wahai Rasul alaihi salatu wasallam. Pulang kampungnya, ke kabilahnya. Sampai sana langsung teriak kepada kaumnya. Mengajak kaumnya masuk Islam. Ya kaum aslimu. Wahai kaum masuk Islam kalian. Fa'inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Wahai kaum masuk Islam kalian. Dikarenakan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu orang yang tidak takut fakir. Kira-kira apa itu? Kabeh baina jabalain, di antara dua gunung, di kata yang orang Jawa di apa atau apa yang sudah ini, gitu ya, dikasihkan ke mana ini, banyak ini, masuk Islam semuanya, artinya semuanya masuk Islam. Barakallahu fiik. Katanya demikian. Dan itu termasuk upayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Ini biasanya untuk tokoh-tokoh yang terpandang, yang memang ya, lingkungan dia seperti itu. Biasa yang namanya harta, biasa dengan sesuatu yang nyaman-nyaman, yang zen-zen gitu ya. Ya Allah, dikasih sama Rasul untuk ta'liful qulub, dibimbing pada Islam. Pada waktu perang Hunain, mendapatkan harta yang sangat banyak itu, Rasulullah SAW memberikan tokoh-tokoh Quraisy, sonadid Quraisy. Masih Islam, darudah muslim ya Pak. Tokoh-tokoh mereka dikasih satu orang 100 ekor unta. Bayangin apa? Satu tuh ya, nggak cuma satu, kayak cici renengin deh. 100 ekor unta, 100 ekor unta. Seperti Al-Aqra ibn Hadis, Uyainah ibn Hasan, dan misalnya 100 ekor unta satu orang. Tamam? Ada yang satu, apa namanya? Dikasih cuma 80. 180 sendiri. Nggak mau dia. Langsung mengucapkan secara otomatis sihir-sihirnya. Sihir yang isinya. Saya sama fulan, sama. Saya tokoh, dia tokoh. Artinya, kenapa kok dipisahkan? Artinya sama kayak dia, yang ada yang lebih utama daripada kita. Dengar begitu, setelah senang bagi 20 lagi, ya Allah, dianggap 100. Semuanya dapat 100. Nah, itu untuk orang-orang yang ditaklif, dilembutkan hatinya. Dikarenakan tokoh-tokoh seperti ini diharapkan bisa menarik orang-orang yang di belakangnya untuk masuk Islam dan untuk cinta kepada Islam. Atau orang yang yurja khairuh, yang diharapkan kebaikannya dari kalangan orang kufar, atau yuksa syarruh, yang dikhawatirkan kejahatannya. Dikasihkan seperti ini. Ada lagi yang kedua yang masuk Islam betul-betul dikarenakan sangat cinta kepada Islam, tahu kebenarannya, dikarenakan rahbatan fil Islam, sangat cinta, sangat senang dengan Islam ini. Lihat keindahannya, lihat kebagusannya, dan semisalnya. Jadi kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in itu demikian. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini beberapa ayat yang saya kita ambil dari hadis ini. Cukup banyak. Intinya ialah al-malu salih lil mar'i salih. Harta yang soleh, apa juga termasuk budak-budak yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang terbunuh tersebut? Artinya budak-budak yang kamu dapatkan dari perang. Iya. Dapat ghanimah. Ghanimah itu macam-macam. Ada yang namanya ghanimah dalam bentuk harta. Ada yang dalam bentuk benda. Ada yang dalam bentuk orang. Yang orang ini menjadi budak-budakmu. Kalau dia masih sebagai budak kamu dari harta ghanimah, itu soleh. Malun soleh, halalan tayyibah. Tapi dengan ketentuan. Kalau budak, perempuan. Ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Supaya jadi halalan tayyibah. Sudah sering saya sampaikan loh ini. Nanti ya. Nanti ikut perang. Sebagai seorang mujahidin. Melawan kaum kufar. Dalam jihad fi sabilillah. Menang kaum musliminnya nih. Mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Harta benda, emas dan perak. Senjata, kendaraan, rumah segala macam. Plus wanita-wanita Eropa. Ternyata dalam jatah ghanimahnya kamu ini. Kamu juga mendapatkan satu orang wanita Eropa. Nah, supaya jadi halal bayita itu, ya apa ketentuannya ini? Apa halal? Halal kan? Nah, iya. Illa ala waladhinahum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa'innahum ghairu madunin. Dua, istrimu atau budakmu. Halal ya. Tapi kalau untuk budak itu ada ketentuannya. Apa ketentuannya itu? Supaya jadi halal atau tidak? Waduh. Ini mikir Eropa itu. Ya. Allah kita tidak lali. Ketua ini. Mas, ada yang tahu? Tidak. Suruh masuk Islam. Bukan persyaratan, harta masih kafir. Ya ada masalah. Lantan, peta. Udah pernah saya bahas itu. Pakai awal-awal pembahasan masalah perbudakan. Tahu sudah mari. Allah Ustaz. Nah, kalau pas Atum ikut perang, dapat perempuan Eropa lah. Ya apa jalan dia, Ustaz? Wah, gak ngerti ya, gue cipta lah. Allah Ustaz. Nah, ya apa. Ini gimana, Ustaz? Iya, jelas. Artinya, dia sudah menjadi bagian ghanimah kita. Bagaimana orang lain, yang lain tidak dapat sendiri-sendiri sudah. Yang bagi, ya bikinnya ghanimah di WDW. Mantai Eropa, itu bos, itu gak bos. Al-Bahir sudah. Jelas, angkatan tua kutum jadi halal. Kenapa? Ah, dokter. Dokter Aris. Ada. Tak. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tahu enggak? Angkat tangan. Ada. Allah nusah. Tak. Sedang ada incar. Sudah enggak diincar. Kalau diincar panglima itu sebelum dibagi panglima milih dulu, itu namanya harta sofi, harta khusus untuk panglima. Dia memilih apa yang dia berani lagi sebelum dibagi. Kepengen mobil, ambil mobil. Kepengen benda, dia ambil benda. Kepengen seorang wanita, ambil seorang wanita. Itu kan pas dapat panglimanya kepengen mencari yang perempuan Eropa, mencari putri apa begitu. Setelah itu dibagi, masih banyak yang lainnya. Kamu dapat satu. Siapa ini? Itu lain urusannya itu. Ini sudah halal bagi kamu. Urusan dia sebelumnya itu atau enggak itu bukan urusan. Ini budak halal bagi kamu. Tapi dengan ketentuan. Allah Ustaz, lali rek, ilmu ini rek. Hah? Gak punya suami, tuh. Ah, sudah. Setelah perang, sudah lepas diri-diri ini. Bede-bede sudah jadi dirinya kaum muslim kayak benda gitu. Kayak yang dia punya sama motor gitu. Bisa gimana tuh mau sahaja? Yang go. Jadi kalau perempuan tadi dari kalangan budak itu hamil, dalam keadaan dia kamu dapatkan, dalam keadaan dia hamil, maka tidak boleh bagi kamu sampai dia melahirkan bayinya. Sampai dia melahirkan bayinya. Selesai nifas, terserah Anda. Kalau dia tidak dalam posisi hamil, maka ditunggu sekali haid. Istibra'ur rahim di haidah. Membersihkan rahimnya dia dengan sekali haid. Tunggu. Sekali haid, suci dari haid, sanub, terserah Anda. Nah. Barakallahu fiik. Itu malam soleh itu. Ghanimah itu. Barakallahu fiik. Apabila ada orang tua yang memberi makan anaknya dengan harta haram, namun anaknya tidak tahu kalau itu harta haram, apakah hal ini dapat menjadi penghalang terkabulnya doa yang dipanjatkan si anak kepada Allah? Al-jawab, la. Tidak. Sesuatu yang diketahui, tidak ada hukum. Paham? Nah, enggak ya, kan? Selama dia enggak tahu, itu halal atau haram, maka hukum asalnya ialah halal. Barakallahu fiik. Tapi dengan pertanyaan seperti ini, mungkin dia mulai tahu. Mulai tahu, maka harus mencari tahu. Salam halal apa enggak? Kalau ternyata dipastikan itu dari harta yang haram, maka tidak boleh bagi kamu sebagai seorang anak untuk memakan dari harta sang orang tua. Kalau murni haram. Kalau bercampur ada yang haram, ada yang halal, dan tidak bisa diklasifikasikan, maka tidak ada masalah. Boleh, tapi ditinggalkan lebih awal. Kalau lebih banyak yang halal, tidak ada masalah. Halal murni, itu yang ideal. Nah, terus jawab, Ustaz. Kalau ngerti itu halal murni, haram murni, tidak ada yang halal, tidak boleh dimakan, makan pakai apa, Ustaz? Bismillah, cari usaha. Tamam? Cari usaha, insyaAllah dikasih jalan yang terbaik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tamam? Barakallahu fiik. Pinjam fulus dari ikhwan. Nah, sama ikhwan, saya tidak ada ribanya. Tamam? Buka usaha jual ini, Allah dapat apa begitu. Ya, sehatin dulu. Jangan kemudian langsung laptop saja. Tamam? Sehatin dulu. InsyaAllah lama-lama kalau kamu niatkan ikhlas karena Allah mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingin memakan hasil yang halal, insyaAllah dikasih makhraj dan keluar yang terbaik untuk antum. Barokah insyaAllah. Dan tentunya setelah itu antum harus memberitahu orang tua. Bisa jadi orang tua itu pun juga tidak ngerti kalau usahanya haram. Kamu kasih tahu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, supaya dia paham. Ketika orang tua kamu paham itu perkara yang haram, kemudian dia tinggalkan seluruhnya, maka harta yang dimiliki oleh orang tua kamu selama ini dari harta yang haram dikarenakan jahil, tidak tahu hukumnya, itu boleh dan halal untuk dipergunakan. Tapi setelah tahu, tidak boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan masalah riba, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ. Dan barang siapa yang datang kepada dia peringatan dari Rabb-nya tentang haramnya riba ini, hantaha, kemudian dia berhenti, tinggalkan riba tadi, falahu ma salaf, maka untuk dia apa yang telah lalu. Yang telahnya enggak boleh. Nah, kalau sebelumnya itu sudah ada rumah niat 3-3 areal 1 hektar. Salam. Ini sudah rumah yang luar biasa di sini. Nah, tadi di perumahan mana ya gini nih? Tamam? Al-Muhim sudah. Besar begitu. Mobilnya mewah banyak. Dan segala macam banyak uang yang ditabung itu sudah miliaran. Kelas lakum untuk kalian. Itu saja. Setelah kamu sudah ngerti yang setelahnya, tidak boleh. Salahu ma'asalam. Sekarang ini ya. Ini fatwanya para ulama di zaman sekarang dengan riwayat di Syekh bin Baz punya fatwa demikian. Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah mengatakan demikian. Jadi itu para ulama yang lain dengan ayat ini. Falahu ma salaf. Ay, halal bagi dia apa yang telah lampau. Nah, jangan sampai salah memahami ya, Ikhwan. Nah, sebagai Ikhwan yang dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti ilmu yang seperti ini, mengerti perkara yang haram, tamam? Kemudian memberitahu bapaknya atau orang tuanya itu haram dan bapaknya nurut, kemudian ditinggalkan perkara haram itu. Artinya 12 haram kafir, Pak. Nah, keren, Pak. Ini ada mobil, ada CRV, ada X-Trail, ada apa segala macam. Ini bakar kafir, Pak. Haram, Pak. Rumah-rumah itu bakar kafir, haram, Pak. Mulai dari nol. Wah. Semaput, Bapak. Ada tersebut, ya, Pak. Bila ilmu, jangan tambah ilmu. Jangan tambah ilmu, harus dengan ilmu. Amam falahu ma salaf. Barakallahu fiik. Ada yang tanya, setelah itu, bapak saya mengajukan pensiun dini. Sekarang lebih haramnya ya, mengajukan pensiun dini. Disetujui oleh pihak perusahaan dan pesangonnya itu, Ustaz. Banyak miliaran. Misalkan. Mungkin tidak pesangon segitu? Mungkin tidak? Hah? Gak mungkin? Ya benar aja. Ini orang ada gak mungkin? Ya embu. Ya yang penting yang kata yang kasih kira itu pesangonnya. miliaran. Ada. Ada. Satu M. Di atas satu M. Rangunya. Ada. Dan di sini. Ada. Nah. Hah? Nah. Pertanyaannya. Bagaimana hukum rangunya ini? Jawabannya. Enggak boleh diambil. Sebab sudah mengetahui hukum haramnya. Sudah ya'lam. Indah wa ilm. Tidak boleh. Yang boleh, yang salah, yang telah lalu saja. Yang telahnya tidak boleh. Lu Nabi SAW secara perusahaan harus diambil. Harus diambil. Ya wais. Diambil. Tapi bukan untuk kamu. Dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin. Ini pendapat yang kedua. Salam. Untuk mereka. Itu payahnya, kan? Iya. Itu harta haram. Cekel-cekel itu tidak. Harta panas, harta haram. Yang lewat sudah cukup insya Allah. Ini yang boleh. Harus kamu kasihkan untuk umum. Untuk umum. Barakallahu fikum. Ada apa? Hada mafhum insyaallah. Namanya dalam makrifat ini. Kenapa? Apa belum? Belum. Kurang 5 menit. Ya kasih insyaallah ya. Nah, hada syafi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.